Lalu ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad, para ulama tadi mengujinya. Tapi tidak diberitahukan bahwa dalam sedang ujian, ujian tanpa diduga. Katakan kepada Al-Bukhari, bagaimana menurutmu hadis yang ini? Dia bacakan, saya dengar dari fulan Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat, yang orang-orangnya sudah dirubah-rubah semuanya oleh dia. Kata Bukhari, saya enggak tahu hadis ini. Orang awam mengatakan, wah, cuma segitu loh Bukhari. Ya. Lalu ulama yang kedua menyampaikan 10 hadis dengan seperti itu juga. Bukhari terus mengatakan, saya enggak tahu. Maka para penguji tadi baru mulai merasa ini kayaknya Bukhari tahu, sudah dalam diuji. Setelah 100 hadis selesai, kata Bukhari, kalian menguji saya. Hadis yang kau baca pertama, innamal a'malu binniyat, sanadnya ada di sana. Hadis yang kau baca begini-begini itu yang salah, sanadnya ada di sini, ada di sini, ada di situ tadi. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Muqaddimatus Sari, pendahuluan dari Muqaddimah Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, kejeniusan Imam Al-Bukhari dalam menghafal bukan kemampuan dia saja mengembalikan yang salah kepada yang benar, tapi dia bisa menghafal yang salah dalam sekali dengar. 100. Paham? 100 hadis salah, tak, urutan yang salah tadi diulangi tanpa salah. Paham? Kalau sekedar memperbaiki yang benar, memori yang ada di dalamnya, insyaallah banyak orang yang bisa, kata Ibnu Hajar. Tapi menghafal 100 yang salah dan tidak lupa, jarang-jarang manusia yang bisa seperti itu. Yahya bin Ma'in, kalau dia masuk ke pasar kota Madinah, ini telinga ditutup. Ketika ditanyakan kepada beliau, kata dia, Allah memberiku kekuatan hafalan, setiap yang aku dengar itu tidak mungkin aku lupa. Dan kalau jalan di pasar orang ngomong macam-macam, bercampur dengan hadis Rasulullah, saya tidak mau. Dia menghafal jutaan hadis Rasulullah dengan sanad, dengan orang-orang yang tertentu. Ketika Imam Bukhari ini ditanyakan bapaknya, dia Muhammad bin Abdullah Al-Ju'fi Al-Bukhari, ketika bapaknya Abdullah ditanya oleh orang, apa rahasia anakmu menjadi cerdas luar biasa seperti itu? Dan dia bukan orang Arab, keturunan Arab turunan, bukan dari Timur Tengah, tapi di Rusia, bagian negara Rusia. Ya, tapi sama dengan orang Arab yang tinggal di Indonesia, ada berapa orang Arab seperti itu. Aslinya dari Arab Yaman, Jufi itu dari Yaman. Ya, tapi sudah pindah ke Rusia. Ketika ditanya bapaknya Abdullah, dia mengatakan, saya tahu seluruh yang aku berikan kepada Muhammad, dari mana aku dapatkan, dan aku siap bertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sehingga kecerdasan yang diciptakan oleh Allah tidak terkotori dengan kotoran harta yang didapatkan oleh orang tuanya dengan cara yang haram. Ya, kita harapkan anak-anak, istri kita dan keluarga kita menjadi harmonis dengan kita, tetapi karena kita tidak tahu cara mendapatkan yang haram, dengan demikian mungkin berbenturan dengan yang haram, maka sebaliknya akan kita tuai dalam kehidupan keseharian. Dan memang harta yang haram itu tidak akan membawa kesenangan walaupun orang kafir yang pegang, yang tidak mengerti halal haram. Saya tahu ini karena saya dulu pernah kenal dengan salah seorang teman yang beliau kerja di Citibank di Saudi Arabia. Kan itu kan punya Pangeran Walid, namanya kalau di Saudi namanya Samba, Saudi American Bank. Kata dia, saya waktu di Jakarta, Ustaz, bos saya itu orang Hongaria, dia membawahi Citibank untuk Asia Tenggara. Orang Hongaria, kerjanya workaholic, sampai jam 2 saya capek terus kalau nemenin dia. Suatu ketika saya bertanya kepada dia, kenapa engkau luar biasa semangat kerja sampai jam 2? Baru dia tertegun dan meneteskan air mata. Dia bilang, Fulan, saya bekerja ini bukan kemauan saya. Karena kalau saya pulang ke rumah, saya punya anak, 2 orang laki-laki, 2-duanya autis. Rumah kayak neraka sudah. Berarti enak dapat gaji besar, kerja banyak, jadi budak harta, tidak didapatkan kebahagiaan di rumahnya. Itu orang kafir yang tidak tahu halal haram dalam mencari harta. Ya, apalagi kita orang muslim yang tahu haram kemudian kita langgar. Terus, setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan pada Rasul agar memakan harta dari yang halal, dari yang halal saja. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, cukup saya kira langsung 35 solusi. Ini banyak di sini saya nukil dampak dari harta haram terhadap pribadi maupun terhadap negara. Ya. Negara yang didapatkan dengan riba tidak akan membawa keberkahan. Selesai bangun jadi gempa sehari hancur hutang tetap. Hilang enggak hutang kalau gempa? Apa untungnya kalau gitu? Karena dibangun dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu mungkin Anda bertanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah membangun negara? Apakah pakai utang riba juga? Tentu tidak mungkin. Mungkinkah negara tanpa utang riba? Amerika aja utang riba yang terbanyak kan ya? Negara yang terbesar utang negaranya ribanya kan Amerika. Dia pinjam uang dia juga dengan cara riba. Bagaimana Rasulullah membangun? Rasulullah membangun dengan cara yang halal. Ya. Bagaimana caranya? Ketika terjadi defisit anggaran negara, maka Rasulullah SAW meminta, mewajibkan kepada para sahabat yang kaya, yang selama ini bayar zakat, untuk bayar zakat 3, 4, 5 tahun ke depan. Ngumpul uang. Ngumpul uang, kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Tidak selamanya harus dengan cara riba. Atau para sahabat yang berlomba-lomba untuk memberikan bantuannya, infak dan sedekahnya. Bukankah pernah ada di masa pemerintahan kita seperti itu? Ada atau tidak? Bukankah rakyat pernah membeli pesawat pertama Indonesia? Itu dari uang mana? Infak sedekah dari rakyat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga Utsman bin Affan membawa seluruh kekayaan, setengah dari kekayaannya, Umar membawa setengah kekayaannya, ya, Abu Bakar membawa seluruh kekayaannya. Dan subhanallah, saya kemarin itu googling di ini, di YouTube, wakaf Sayyidina Utsman, wakafnya Utsman, sampai sekarang itu masih ada. Beliau punya rekening di bank di Arab Saudi, dikelola oleh badan wakaf. Hasil dari rekeningnya tersebut, dari wakaf biru rumahnya itu, dari sumur rumah yang beliau beli, itu sampai 50 juta rial per tahunnya. Sekarang yang sedang dibangun itu Jabal Umar di Mekah. Itu sebagiannya tanahnya adalah wakaf Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Nilai wakafnya dijadikan saham senilai 200 triliun rupiah. Sekitar hampir 1 miliar rial. Ya. Wakaf seorang Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang pahalanya mengalir luar biasa. dan manfaatnya bagi manusia luar biasa. Berapa juta fakir miskin yang bisa mendapatkan manfaat dari seorang Utsman bin Affan, belum lagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lainnya. Artinya, tidak dengan riba mengeluarkan negara. Bila Allah mengharamkan, maka yang didapatkan hanyalah kehancuran dan kehancuran. Baik, solusinya silakan. Solusi untuk menghindari fenomena di atas, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam hal jual beli. Ya, paham antum itu. Dia datang ke pasar, dites para pedagang. Ini beli riba atau tidak? Salah jawab, kaki. Tutup kios semua. Hah? Lapak tutup. Pergi belajar dulu. Ambil kursus. Ini sudah ada di masa Umar. Berarti sebelum jadi agen, belajar dulu syariat Allah. Hah? Kok enggak lulus? Belajar lagi, belajar lagi sampai selesai ngerti baru masuk. Ya. Terus Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah, jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din muamalat. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar. Ya, ada sertifikasi pedagang di pasar kota Madinah. Bukan sembarang orang yang berdagang. Karena bila mereka tidak tahu halal haram, dari mereka lah riba akan berkembang pada umat, sehingga umat menjadi hancur. Dimurkai oleh Allah bila semuanya sudah melakukan riba. Terus juga diriwayatkan dari Abu Laits, wafat 373 Hijriah, ia berkata, seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata, setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang takwa, agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut ya, tentang transaksi yang dia lakukan. Apa maksudnya ini? Ini DPS, ini Dewan Pengawas Syariah. Siapa yang angkatnya? Setiap pedagang, bukan setiap lembaga. Paham? Lihat ini. Hah? Kata Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, di masa waktu itu setiap pedagang yang mengerti bahwa ingin mencari yang halal, dia mungkin sudah tidak sempat lagi belajar masalah yang detail-detail masalah muamalat. Garis besarnya dia tahu ini riba, tapi kasus per kasus mungkin banyak hal yang belum dia pelajari. Ya, maka kata Imam bin Hasan, kemana-mana didampingi pedagang, didampingi ahli fikih. Dia berdagang umpamanya dari Madinah berangkat ke Syam 1000 kilo berjalan. Ya, itu dia didampingi ahli fikih. Tentu dan konsekuensi dibiayai hidup kehidupan ahli fikih, itu adalah konsekuensi. Tapi ketika di sana dia bertransaksi atau tengah jalan bertransaksi, ada tempat rujukan langsung. Sebegitunya kaum muslimin khawatir dalam masalah takut mendapatkan harta yang haram. Jadi kasus DPS ini bukan lembaga lagi, individu. Jelas. Terus, tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki, wafat 737 Hijriah. Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa ia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli muamalat barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya, serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar, seraya berkata, "Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram." Selain petugas resmi negara, masuk ke Tanah Abang, tutup Tanah Abang semuanya udah. Semuanya gak ada yang ngerti tentang bertransaksi sesuai dengan syariat Allah. Itu dia tadi saya katakan, harusnya juga ada sertifikasi setiap para pedagang tadi. Semuanya, setiap muslim belajar syariat Allah. Tetapi untuk kasus-kasusnya tentu berbeda. Pedagang kain, toko emas, toko perak, toko permata, berbeda-beda dari mana riba masuk ke sana. Ya. Secara umum belajar semua manusia, semua muslim, tapi untuk kasus dia harus lebih mendalam. Yang bekerja di institusi lembaga keuangan tentu lebih beda lagi yang spesifikasi harus dia pendalami. Terus. Selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan. Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar rumah mencari rezeki, mereka berkata, "Kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah." Ucapan yang indah ini diriwayatkan Al-Ghazali dan Ibnu Khalikan. Ya, ini apa pengawas yang paling ketat. Kalau masih pengawas yang lain masih bisa basa-basi. Nah, tapi kalau yang ini ya. Begitu para wanita mengingatkan suami-suaminya karena apa enaknya suami pulang bawa uang, bawa makanan yang hakikatnya adalah neraka Allah. Karena harta yang haram adalah neraka, kata Rasulullah dalam hadis Mustad Imam Ahmad. Dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini, kesadaran umat Islam untuk mempelajari dinnya tentang fikih muamalat. Al-Qarafi berkata, Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf tidak boleh cukup itu lengkap saja poin paragraf dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalat kontemporer mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat dalam literatur buku-buku fikih ulama terdahulu. Ya, karena itu saya tulis yang kontemporer saja. Ya, terus atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalat adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari Al-Qur'an dan hadis. Maka harta-harta haram tersebut kami susun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan, yaitu zulm, gharar dan riba. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Kaidah hukum asal setiap muamalat mubah atau boleh dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai madhab kecuali Zahiriyah. Di antaranya Imam Al-Syafi'i berkata, Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir Hajj Al-Hanafi berkata, hukum asal setiap jual beli adalah halal. Ibnu Ar-Ruhaibani Al-Hambali berkata, hukum asal setiap akad adalah boleh. Di antara dalil kaidah ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi berkata, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad, Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli, padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal atau haram dalam jual beli, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan dalam angka tersebut. Ya, sekarang cukup ini. Untuk memahami, memang pada dasarnya setiap akad adalah halal. Terjadi suatu akad X, ya, langsung kita bisa katakan ini halal atau tidak. Bagaimana caranya agar kita mengesahkan, kan bukankah setiap muamalat halal? Ada larangannya kah atau tidak? Bila ada, tidak menjadi halal. Dari mana Anda tahu di sini ada larangan atau tidak? Tentu Anda harus mengerti kaidah larangan tadi. Setelah mengerti kaidah larangan, melihatnya dalam kasus ini ada atau tidak. Jual beli pada dasarnya halal. Ya. Terjadi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi beda pendapat. Seorang istri menjual budak kepada suaminya dengan tempo seharga 800 dinar. Jelas berapa harganya? Tunai atau tempo? Tempo. Kemudian suaminya menjual kembali budak itu kepada istrinya tunai, karena tunai lebih murah, menjadi 600 dinar. Ini dua-duanya jual beli halal atau haram? Silakan Anda praktekkan kaidah tadi. Siapa yang menjawab halal, tunjuk tangan. Apa dasarnya yang menjawab haram, tunjuk tangan. Apa dasarnya? Kasusnya jelas. Saya ulang kasusnya. Zaid bin Mas'ud membeli kepada istrinya Zainab seorang budak. Objek jual belinya budak. Dengan cara tempo pembayarannya, suaminya akan bayar tempo dengan harga 800 dinar. Kemudian suaminya menjual kembali budak itu, objek yang dibelinya tadi, kepada istrinya dengan tunai dengan harga 600 dinar. Bagaimana kasus jual beli ini halal atau haram, dan praktekkan kaidah tadi. Haram karena tempo, setiap jual beli tempo haram. Coba bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pribadi itu haram, Ustaz. Kenapa? Ya karena tempo tadi belum lunas, kita sudah. Karena udah belum lunas dijualnya. Dijual lagi. Ini menurut Anda tidak boleh. Siap. Kalau begitu tutup semua toko di dunia. Ya. Apakah ada toko yang 100% isi di tokonya itu sudah cash dibayarnya semuanya? Tidak semua. Hampir-hampir tidak ada yang bukan tidak semua. Paling orang yang dibelinya tunai paling 20%. Tanyalah ke setiap para pedagang. Berarti haram semuanya itu. Ini ada di Indonesia, ada di Arab Saudi, ada di dunia manapun ada seperti ini toko. Haram semuanya. Konsekuensinya kalau Anda bilang haram, semuanya haram itu. Bukan karena ini. Kalau yang disampaikan beliau, mumpung sudah disampaikannya, saya berikan jawabannya agar tidak ngambang di kepala Anda. Saya berikan jawabannya dulu sebelum yang lain ingin menjawab. Dalam kasus seperti tadi, tidak ada syarat sah menjual kembali barang, ya, bahwa harus dibayar tunai dahulu. Yang ada syarat sah, barang harus dimiliki. Bagaimana memiliki barang? Pertama, dengan akad dan diterima. Walau tidak ada di sana penjelasan harus dibayar tunai, walaupun belum dibayar, yang penting barang di tangan Anda diterima dan dibeli dengan akad, ini sudah boleh dijualkan. Jelas ini? Ini syaratnya yang ada cuma. Boleh. Dan begini bukan dagang hari ini saja. Abdurrahman bin Auf mendapat kekayaan dengan cara seperti ini. Sampai kekayaan dia ketika beliau wafat itu, para ahli sejarah menyatakan di antaranya Az-Zahabi, beliau memiliki lebih dari 3.000 dinar. Berapa itu? 3 juta dinar. 3 juta dinar dikali 4,25 gram, berapa ton emasnya itu? Tidak kurang 100 ton emas, nilai kekayaan dia. Itu dimulai dengan modal berapa? Nah, ibu-ibu, Abdul Rahman ketika mulai dagang modalnya berapa? Sehingga ketika wafat dia punya 100 ton emas. Hah? Gak ada modal, gimana caranya dagang gak ada modal? Ke pasar terus ngapain dia di pasar? Nungkang kakak-kakak kaki gitu? Beli barang dengan tempo yang dia lakukan. Itu dikatakan oleh Abdul Razak dan Musannafnya. Beliau beli barang, makanan pokok, yaitu samin dan akik, minyak samin dan susu kering. Beliau beli, ya tidak tunai, pembayaran nanti, 2 hari lagi, seminggu lagi. Dia jual dengan tunai dan untung. Bisa seperti itu, beli enggak tunai lebih mahal. Dia jual tunai untung, bisa atau tidak? Bisa, umumnya para pedagang seperti itu. Saya di Tanah Abang berikan kajian sering, mereka mengatakan, iya Ustaz, para pedagang-pedagang itu ngambil ke Tanah Abang, itu bayarnya 2 bulan mendatang. Bahkan ada namanya 2 nota gantung. Orang Padang itu. Datang ke toko X, dia beli, bayarnya 2 bulan nanti. Dia bayar ini 200 juta umpamanya, berarti nanti dia dapat 400 juta barang, beli lagi tidak tunai lagi, 2 bulan lagi bayarnya. Itu hanya 2 nota gantung. Paham? Subhanallah. Ya. Itu menjawab alasan Anda tadi. Bukan yang kasus yang saya tanyakan. Nah, yang sebenarnya saya bisa jawab dengan menggunakan kaidah yang kita pelajari tadi. Ada ibu yang bisa jawab? Nah, bapak-bapak, silakan bapak. Ya. Menurut saya mungkin ini karena dijual lagi ke penjual, jadi haram. Karena dijual lagi ke penjual yang maka haram. Iya. Ini dua-duanya jangan lupa ya, dua-duanya ini sahabat Nabi ini. Istrinya sahabat Nabi, suaminya sahabat Nabi. Ya, ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Menurut Anda haram juga? Berarti dua sahabat ini melakukan perbuatan haram. Takut. Ibu-ibu halal? Iya, karena dilakukan dua orang sahabat Nabi. Halal. Tetapi kemudian Aisyah memarahinya. Lanjutan hadis tadi, Aisyah memarahinya. Maka kata Aisyah, biasa mama bi'ti wa biasa mashtaraiti wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illam yatub. Datang si istrinya merasa enggak nyaman, dan begitu memang Allah ciptakan manusia. Bila seorang beriman kepada Allah, dalam hati kita ada signal, ada chips. Bila berbuat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, terganggu. ya. Kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, bisa detak jantung nggak normal. Betul. Banyak saya sering dihubungi kaum muslimin, mohon maaf Ustaz, mohon dijawab, mohon dijawab Ustaz, mohon dijawab. Saya nggak tenang tidur beberapa hari ini gara-gara transaksi yang saya lakukan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sesuatu perbuatan dosa kita lakukan, langsung ada sinyal dalam hati kita nggak nyaman hidup. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Datang Zainab tadi kepada Aisyah menanyakan kasusnya, kata Aisyah, kau jual dan kau beli kembali, ini sangat buruk dua-duanya. Beritahu suamimu, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, pahala jihadnya bersama Rasulullah hilang. Berarti mereka sedang melakukan apa ini? Hah? Mereka menganggap berdua suatu hal yang biasa, kan jual beli. Ya atau tidak? Suami membeli dari istri, ya, dengan tidak tunai. Boleh kan beli tidak tunai dengan lebih mahal? Boleh. Kemudian suami menjual kembali kepada istri dengan tunai harga lebih murah. Boleh atau tidak? Pada bentuk dasarnya boleh. Tetapi Aisyah melihat yang lain, sehingga dia memurkai mereka, memarahi mereka berdua. Kalau kalian tidak bertobat, pahala suamimu jihad bersama Rasulullah hilang. Mari kita lihat. Aisyah marah mengatakan haram karena ada apa? Sekarang hakikatnya yang diterima oleh suaminya apa? Hah? Uang. Berapa yang dia terima? Berapa dia kembalikan? Apa namanya? Iya, udah riba. Iya, uang dengan uang. Barang kembali ke tangan pertama. Ada tambahan 200 dinar. Sehingga dalam tinjauan para ahli fikih kita juga, dalam ini namanya jual beli inah. Inah. Dalam tinjauan fikih ulama kita juga mereka berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan boleh. Ya, buktinya dua sahabat tadi melakukan. Dan memang asal jual beli boleh. Jual beli tidak tunai boleh. Lebih mahal jual beli yang tunai boleh, lebih murah daripada yang tidak tunai. Semua para ulama selain mazhab Syafi'i mereka mengatakan haram. Karena seperti yang dilihat oleh Aisyah tadi, yang diterima adalah uang dibayar berlebih. Kalau dikatakan jual beli, mana jual belinya, karena barang kembali ke tangan pertama. Kalau ke pihak ketiga jelas jual beli namanya. Hah? Dibelinya di sini dengan tidak tunai lebih mahal 800, dijual ke pihak ketiga 600, dapat dia uang. Uang ini dia putar buat usahanya atau kebutuhannya. Ya, ini boleh, enggak ada masalah. Namanya tawarruk, walaupun ada sedikit sedikit para ulama mengatakan ini tetap haram, dan ini sedikit sekali yang mengatakan haram tentang tawarruk. Jelas ini? Jelas. Memang kaedahnya segala sesuatunya boleh, tetapi bukan berarti bila ada transaksi baru langsung kita katakan boleh. Kita lihat dulu, cek satu persatu ada atau tidak di sini yang haramnya. Dan ini tentu terlihat membutuhkan kemampuan dalam menguasai hal-hal yang haram dan kemampuan mendeteksi ada atau tidak yang haram dalam kasus ini. Bila ada dan dibuang itu jadi halal dia sudah.